بسم الله الرحمن الرحيم. Surah perang At-Taubah Al-Bara'ah dibuka dengan surah perang, enggak pakai bismillah. Kenapa? Karena perang itu menunjukkan sifat yang kasar, pertumpahan darah, sedangkan rahmat Allah tidak turun pada suasana yang kasar. Enggak ada orang perang dengan menggunakan kelembutan. Bismillah. Izin nembak ya. Dok, sakit enggak? Masya Allah. Tembak ya tembak. Penggal ya penggal, itu peperangan. Masa itu masa perang, jadi wajar kemudian ada syariat jihad. Tapi lihat jihad yang hebat ketika disyariatkan kepada Islam, tidak merusak. Anak-anak jangan dibunuh, orang tua jangan dieksekusi, perempuan jangan dilukai, binatang jangan dihancurkan, tumbuh-tumbuhan jangan dirusak. Mana ada aturan perang seperti itu kecuali dalam Islam. Makanya kalau ada orang mengatasnamakan jihad, bom sana, bom sini, tembak sana, tembak sini tanpa aturan yang benar, itu bukan jihad yang dibenarkan dalam Islam. Kan? Saya waktu ke Lampung, waktu kejadian bom Tamrin itu, datang saya ke Lampung. Pertanyaan pertama orang Lampung, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Pak, setahu saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ada kaidahnya. Ah, jadi teman-teman sekalian, jihad itu harus. Kalau enggak ada jihad, bagaimana kita mempertahankan keadaan kita? Antum, Masya Allah, handphone dicuri, antum pertahankan. Masa iman dicuri, kita diam saja? Lihat, kalau enggak ada jihad, negara ini enggak akan merdeka. Silakan cek. Bukankah resolusi jihad dicantumkan oleh Kiai Haji Hasyim bin Asy'ari? Ketika ada jihad, merdeka negara ini. Bukankah semua ulama berjihad? Kenapa antum pada alergi dengan jihad sekarang? Yang ada itu harus diatur. Atur, ini loh jihad seperti ini. Ajarkan kemudian, ketika dibutuhkan, siap kita semua. Dan itu bagian dari bela negara. Bagian dari bela negara. Maka nilai jihad itu ada jihad dengan tenaga, jihad dengan senjata, jihad dengan pengetahuan, jihad dengan ilmu. Maksimalkan itu. Yang salah sekarang ini adalah teorinya diputar-putar oleh segelintir orang yang punya kepentingan, sehingga dibuat seakan-akan fobia dengan itu semua. Padahal negara ini merdeka dengan syariat jihad yang diumpanankan, dengan teriakan takbir yang dilantangkan, dan dengan pembukaan yang disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya pergi ke Surabaya pada hari pahlawan, dan saya buka semua arsip tentang pahlawan. Demi Allah saya katakan, ribuan tentara Gurkha yang datang dibawa oleh Inggris masuk lewat Surabaya, 600 orang desersi di antara mereka. Kenapa? Ketika melihat kalimat Allahu Akbar, ketika mendengar teriakan jihad Allahu Akbar, ternyata mereka orang-orang muslim yang tidak tahu dibawa untuk memerangi saudara sendiri. Kalimat jihad, teman-teman sekalian, jihad itu ada, cuma ditempatkan pada tempat yang benar. Kembalikan. Kenapa begitu tegang?